Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Syekhuna berkata, membuka muhadharah beliau, kisah tentang Musa dengan khutbah hajah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian, maka sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kemudian beliau berkata, para pendengar Allah menyayangkan, wahai para pendengar, baik ikhwan dan akhwat sekalian, kita telah sampai pada kisah tentang Musa bersama Khidir. Khidir atau Khadr, atau yang dikenal di kita adalah Khidir, adalah seorang hamba yang saleh, yang Allah telah anugerahkan kepada beliau dari sisinya, Allah anugerahkan kepadanya ilmu. Sebab dari kisah ini adalah bahwa Musa alaihi salatu wasalam pernah berdiri di tengah-tengah Bani Israel berkhutbah. Kemudian manusia mendengarkan khutbahnya, dan mereka merasa takjub dengan khutbah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan merasa takjub dengan penjelasan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka bangkitlah seorang laki-laki, dan bertanya kepada Musa, wahai Musa, apakah anda mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau? Maka Musa menjawab, la, tidak. Tidak ada yang lebih berilmu dari diriku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beliau, kepada Musa alaihissalatu wassalam, bahwasanya ada di sana seseorang dari hambaku atau dari hamba kami yang lebih berilmu dari engkau wahai Musa. Dia adalah Khidir. Maka Musa alaihissalatu wassalam ingin berjumpa dengan Khidir ini. Ingin belajar ilmu dari Khidir. Ingin menjumpainya karena dia cinta, rogbatan ya, fil ilm, cinta terhadap ilmu. Dan kita tahu bahwa menambah ilmu adalah merupakan amalan kebajikan yang paling utama, min afdal a'malil bir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan kepada Musa alaihissalatu wassalam dengan tanda, dengan hut, yaitu dengan ikan, ya. Artinya, apabila engkau kehilangan ikan nanti, maka engkau kembali, maka engkau akan menjumpai hamba tersebut. Yang dimaksud adalah Khidir. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata tadi, Musa alaihi salatu wasalam berdiri, berkhutbah di tengah-tengah manusia. Kemudian, di antara mereka ada yang bertanya kepada Musa alaihi salatu wasalam, ayun nasi a'lam, wahai Musa, siapa manusia yang paling berilmu, maka Musa alaihi salatu wasalam menjawab, aku, ya, Musa alaihi salatu wasalam menjawab, akulah orangnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengitabnya, artinya mencela Musa alaihi salatu wasalam atas perkataannya ini. Karena apa? Karena dia tidak menisbatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Musa alaihi salatu wasalam tidak mengatakan Allahu a'lam. Tidak berkata Allah lah yang lebih mengetahui hal itu. Maka Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salatu wasalam bahwa aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan dua laut, ya, yang dia lebih mengetahui, lebih memiliki ilmu, artinya lebih berilmu dari engkau wahai Musa. Ya. Kemudian Musa berkata, ya Rab, wahai Rab, fa kaifa li bihi? Ya. Artinya bagaimana aku bisa berjumpa dengannya? Ya. Aku bisa menemuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Musa alaihi wasallam bahwa hendaknya engkau mengambil bersama engkau, membawa bersama engkau ikan. Ya. Seekor ikan, kemudian fataj'aluhu fi miktal. Engkau jadikan ikan itu dalam miktal. Letakkan ikan itu di dalam miktal. Miktal adalah wi'a atau ina, kata beliau yusduhu sallah. Ya. Jadi miktal adalah ina bejana yang mirip seperti keranjang. Ya, yang mirip seperti keranjang. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan apabila hilang, ya, hilang ikan tersebut, maka dia di sana. Maka Musa pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meletakkan ikan di dalam keranjang tersebut. Kemudian beliau berangkat untuk mencari ilmu, untuk menjumpai Khidir bersama dengan Yusha bin Nun, ya, bersama dengan muridnya Yusha bin Nun, dengan pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Sehingga ketika Musa alaihi salatu wasalam dan Yusha bin Nun, ya, tiba di sebuah batu di Sakhrah, kemudian beliau istirahat di situ, tertidurlah Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Musa tertidur dan dikatakan tadi wattaraba al-hut fil miktal. Ya. Ikan tersebut bergerak. Ikan tersebut bergerak. Ya, di ikan yang ada di keranjang itu bergerak. Kemudian kharaja minhu, keluar dari apa namanya, dari keranjang tersebut, dan dia lepas masuk ke dalam laut, ya, jatuh ke dalam laut. Wattakhadha sabilahu fil bahri saraba, dikatakan wattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ini tentang ikan yang lepas tersebut. Ya, jadi ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu. Wattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan itu berjalan. Dan dia tadi berkata ja'ala khattan fil bahr. Ya, seakan-akan ikan itu berjalan di laut, membuat garis, membuat garis di air laut. Ya. Ka'annahu syaqqa handaqan. Seakan-akan ikan tersebut membuat parit, ya, parit sendiri di mana, di laut. Dan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Allah muliakan, ya, menahan air laut agar tidak tidak menggelincirkan ikan tersebut, ya. Jadi fasara seperti tok, tadi dikatakan tok itu seperti jendela, ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau berkata, ya, beliau berkata, setelah itu Musa bangun dan Yusha' bin Nun juga lupa menghabarkan kepada Musa alaihissalatu wassalam perihal dari ikan tersebut, maka berangkatlah keduanya berjalan, ya, baqiyat yaumihima wa lailatihima, sisa dari malam dan harinya, ya, berjalan sehari, sisa hari itu, dan berjalan di satu malam, ya, di malam itu berjalan Musa dengan Yusha' bin Nun. Kemudian pas di keesokan harinya, yani minal ghad, di keesokan harinya, ya, Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Yusha' bin Nun, ya, berkata kepada Yusha' bin Nun bahwa berikan kepada kami, ya, kata Musa, berikan kepada kami wada'ana. Goda ini makanan kita. Makanan kita. Beliau berkata, laqad lakina fi safarina hadha nasaba. Ya, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ya. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Musa alaihi salatu wasalam tidak merasa letih dari perjalanan dia mencari Khidir, melainkan setelah lewat di tempat yang telah Allah wahyukan dan Allah perintahkan tentang tempat itu, ya. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Musa berkata demikian, maka Yusha' bin Nun berkata, ya, ara'aita idz awayna ila as-sakhrah fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah wa ittakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ya, dan beliau berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya, dia berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata beliau, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, di sahrah tadi, ya, maka aku lupa menceritakan tentang itu, tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ya. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah riwayat Al-Imamul Bukhari. Dan kisah ini adalah seperti apa yang diisyaratkan oleh Rabbuna, oleh Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi, tentang kisah Musa bersama Khidir. Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi dari ayat yang 60, min ayat 60, dari ayat yang ke-60 sampai ayat ke-82. Ya. Sehingga jumlah ayat tersebut, ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah ini dalam surat Al-Kahfi sekitar 20 ayat. Ya. 20 ayat dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersama Khidir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdiya hukuba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada Yusha' bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Kemudian Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi ini, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Kemudian Allah pun berfirman, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Kemudian Allah pun menceritakan dalam surah Al-Kahfi tentang selanjutannya. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dikatakan dia Yusha bin Nun menjawab, tahukah engkau, wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata sebagaimana apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi. Dia berkata, qala dzalika ma kunna nabghi tartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Musa alaihi salatu wassalam ya berangkat ya dan menyusuri tempat sampai di mana beliau dan Yusha bin Nun tadi di batu di sakhra tadi ya di sakhra tadi. Dan perlu diketahui para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah Musa alaihissalatu wassalam kembali ke batu tersebut ya, maka beliau berjumpa dengan Khidir di situ ya. Kemudian Musa alaihissalatu wassalam mengucapkan salam kepadanya dan Khidir pun menjawabnya. Dan Khidir berkata, wa anni bi ardika salam. Sesungguhnya aku mendapatkan kesejahteraan di bumi engkau. Kemudian Musa berkata, ana Musa, aku adalah Musa. Ya. Kemudian Khidir berkata, Musa bani Israel, apakah engkau Musa nabinya bani Israel? Musa menjawab, qala na'am. Ya, betul. Musa berkata, ataituka litu'allimani mimma 'allamta rushda. Aku datang kepada engkau agar kau ajarkan kepadaku dari apa yang telah diajarkan kepada dirimu, rushda, ilmu. Ajarkan padaku ilmu, kata Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjawab, Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin sanggup sabar bersamaku. Wahai Musa, kata Khidir, sesungguhnya inni ala ilmin min ilmillah. Sesungguhnya aku berada di atas ilmu yang Allah berikan kepadaku. Ilmunya Allah. Yang Allah telah ajarkan kepadaku. La ta'lamuhu ant. Anda enggak mengetahuinya tentang ilmu ini. Wa anta ala ilmin min ilmillah. Dan begitu juga anda, wahai Musa, berada di atas ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ajarkan kepada anda. La a'lamu. Yang saya tidak mengetahui tentangnya. Ya. Yang saya tidak mengetahui tentangnya. Maka Musa alaihissalatu wassalam menjawab, ya, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Engkau akan mendapati aku insyaallah adalah orang yang sabar dan aku tidak akan memaksiati perkara engkau. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, tentang pertemuan beliau dengan Khidir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu, Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dan Allah pun mengkisahkan dalam surah Al-Kahfi, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Kemudian Allah pun mengkisahkan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Qala innaka lan tastati'a ma'iy sabra. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra. Ya. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa. Ini jawaban dari Khidir. Kemudian dikatakan oleh Allah berfirman tentang kisah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Dan Allah habarkan, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Musa berkata, insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya. Kemudian dikatakan, Allah kisahkan tentang perkataan Khidir kepada Musa alaihi salatu wassalam. Qal fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berjanji dengan demikian perkataan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hiwar, ya, pembicaraan antara Musa alaihi salatu wasallam dan Khidir, intolak Musa wal Khidir. Berangkatlah Musa atau berjalanlah Musa dan Khidir, ya, di tepi pantai. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika di tepi pantai, ya, maka berlalulah atau lewatlah sebuah safinah, sebuah perahu, ya. Dan mereka mengetahui Khidir, ya. Dan Khidir dan Musa alaihi salatu wasalam, ya, naik di perahu tersebut dengan tanpa upah. Karena mereka tahu tentang Khidir, ya. Maka ketika, ya, ketika naik di perahu, ya, tadi dikatakan oleh Syekh, ada burung usfur, ya, ada burung, ada usfur hinggap di perahu, dan burung tersebut minum air lautan, ya, minum air lautan. Kemudian sedikit sekali dari air itu atau tetesan air itu, dan Khidir berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya, tentang hal tersebut, ya. Dan Khidir berkata, wahai Musa, tidaklah ilmuku dan juga ilmu engkau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan perbandingannya seperti apa yang diambil oleh usfur ini, ya, oleh burung tersebut dari air yang sedikit sekali dibandingkan dengan lautan yang luasnya luar biasa. Ya, ini perbandingan ilmu kita wahai Musa. Ini kata Khidir dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan ilmu Allah, para pendengar Allah, ya kan? Itu sangat luas sekali. Ya. Sedangkan kita lihat ilmunya Khidir juga tidak diketahui oleh Musa alaihissalatu wassalam. Ya, sebagian ilmunya Musa juga seperti itu. Ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Musa dikejutkan oleh perbuatan Khidir, di mana Khidir ya membongkar atau melubangi perahu tersebut. Ya, dia mencabut satu papan dari papan-papan perahu tersebut dengan kampak, ya, bilqudum, ya. Kemudian Musa berkata kepada Khidir, karena Musa tahu nanti perahunya tenggelam, ya. Musa merasa aneh dari apa yang dilakukan oleh Khidir, ya. Musa berkata, kaum itu telah mengangkat kita, ya, telah membolehkan kita untuk naik di perahu ini dengan tanpa upah. Kemudian engkau naik dan engkau lobangi, ya, engkau bocorkan perahu ini. Bagaimana? Ini kata Musa alaihi salatu wasalam. Musa berkata, "Litughriqa alaha laqad ji'ta syai'an imra." Ya? "Litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Kata Musa alaihi salatu wassalam, ya. Jadi, mengapa engkau, kata Musa, melubangi perahu itu? Apakah engkau mau menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Laqad ji'ta syai'an imra. Ya. Apa jawaban Khidir, para pendengar yang Allah muliakan, ketika Musa alaihissalatu wassalam berkata demikian? Khidir berkata, "Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iy sabra?" Wahai Musa, bukankah sudah saya katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan bisa sabar bersamaku? Ya. Maka ini adalah tentunya sesuatu hal yang lupa dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, dari apa perjanjian dari dia ingin mengikuti Khidir, bahwa tidak bertanya sesuatu apapun yang terjadi, ya. Di sini pertama kali Musa alaihissalatu wassalam bertanya kepada Khidir, ya. Setelah itu para pendengar Allah muliakan, maka setelah itu keluarlah keduanya dari perahu tersebut, ya, dari perahu tersebut. Kemudian keduanya berjalan di tepi pantai, ya, sampai Khidir menjumpai anak kecil yang sedang bermain-main di tengah-tengah anak-anak yang lain. Kemudian Khidir, ya, mengambil anak tersebut, ya, memegang kepalanya, kemudian singkat kisahnya, dibunuh, ya. Anak tersebut dibunuh oleh Khidir. Maka Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Khidir, ya, bertanya kepada Khidir, ini sesuatu yang aneh, ya. Musa lupa. Musa bertanya, "Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Ya. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ya, apakah engkau membunuh seorang jiwa yang bersih, ya, yang tidak punya salah apa-apa, maksudnya, ya, laqad ji'ta syai'an nukra, kau telah mendatangkan perkara yang munkar, telah diingkari. Dan Khidir pun berkata demikian. Setelah itu, "Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra." Bukankah aku telah berkata kepada engkau wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersamaku, sabar bersamaku, untuk bisa sabar bersamaku. Ya. Tentunya hal ini lebih keras daripada sebelumnya. Kemudian berjalanlah keduanya, ya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Khidir berjalan, jalan lagi. Kemudian Khidir pun memperingatkan kepada Musa, kalau engkau bertanya tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah menemaniku. Ya, jangan ikut bersamaku. Ya. Kemudian para pendengar Allah melihatkan keduanya berangkat. Ya, keduanya berangkat, berjalan kembali, yaitu Musa alaihissalatu wassalam, ya, berjalan kembali sampai mendatangi sebuah kota. Ya, sampai mendatangi kepada suatu negeri. Kemudian mereka berdua, Musa dan Khidir, meminta untuk dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Allah, mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Ya. Lalu Khidir menegakkan dinding rumah tersebut. Ya. Jadi fawajada fiha jidara yuridu ay yanqadha faaqamah. Mendapati jidar, dinding, yuridu ay yanqad, yaitu mail, yang ingin roboh. Kemudian ditegakkan kembali oleh Khidir. Ya, dan Musa pun berkata, "Kenapa? Apa namanya? Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk hal itu." Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa berkata, "Law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau engkau mau, engkau ambil imbalannya. Ya. Karena kita datang kepada suatu kaum, mereka tidak memberi makan kepada kita, mereka tidak menjamu kita, dan kau menegakkan dinding tersebut, dan kalau kau mau ambil upahnya. Maka dikatakan oleh Khidir kepada Musa, qala hadza firaqu baini wa bainik. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Wahai Musa, ini adalah perpisahan antara aku dan engkau. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kata Khidir. Ya. Khidir berkata, aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya, wahai Musa. Aku akan jelaskan. Ya. Dan para pendengar Allah, ya kan, ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, kita semoga Allah merahmati Musa, seandainya Musa sabar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sabar, tidak bertanya kepada Khidir maksudnya, ya, maka niscaya Allah akan mengkisahkan kepada kita dari perkara keduanya. Ya, Allah akan jelaskan dan tentunya akan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi, ya. Dan tadi saya berkata, adapun tentang takwil, penjelasan dari apa yang dilakukan oleh Khidir, maka akan dijelaskan berikut ini. Naam ya Syekhona. Allah Ta'ala berkata tentang Khidir, ya, menjelaskan tentang siapa Khidir. Beliau berkata bahwa Khidir, tentang Khidir, para ulama telah berikhtilaf, telah bersilang pendapat, berselisih pendapat tentang hakikat Khidir ini. Apakah Khidir adalah nabi, atau apakah beliau adalah seorang hamba yang soleh, yang taqi, yang bertakwa kepada Allah. Jadi para ulama berikhtilaf, apakah beliau adalah nabi atau hamba saja, hamba soleh, wali. Ya? Beliau berkata bahwa Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa Khidir adalah seorang hamba yang soleh dan dia adalah seorang wali. Adapun Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dan jumhur ulama berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan tentang kuatnya pendapat jumhur ulama bahwa Khidir adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau. Di antara dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa Khidir adalah seorang nabi, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa'allamnahu min ladunna 'ilma." Ya. Yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba. Musa dan Yusha bin Nun bertemu dengan seorang hamba. Allah katakan hamba ini adalah min ibadina, dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Dan Allah pun berkata, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berkata atainahu rahmatan min indina, kami telah menganugerahkan kepada hamba tersebut rahmat dari sisi kami, ini merupakan dalil tentang kenabian dari Khidir. Ya. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, kami ajarkan dari sisi kami ilmu kami, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadanya. Nabi Khidir diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Selain itu ada dalil yang lain, ya, yaitu perkataan Musa alaihi salatu wassalam kepada Khidir. Ya. Musa berkata, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda?" Ya. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Ya. Ini adalah perkataan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Yang mana kita tahu bahwa seorang nabi tidak mungkin mengikuti nabi yang lainnya. Tidak mengikuti selain nabi. Ini menunjukkan bahwa Khidir adalah seorang nabi. Kemudian juga ketika Khidir membunuh seorang anak. Ya. Ketika Khidir membunuh seorang anak, dia memiliki alasan. Ya. Dan alasannya ini jelas sekali menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ya. Di mana Khidir berkata, ya, kepada Musa alaihi salatu wassalam tentang kenapa beliau membunuh anak itu. Ya. Dia katakan bahwa wa ma fa'altuhu an amri, ya, hal itu tidak aku lakukan karena dari diriku, karena dari perkaraku, ya. Ini kata Khidir, ya. Jadi apa yang kuperbuat itu bukan menurut kemauanku sendiri, kata Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, jadi wa ma fa'altuhu an amri. Ya, jadi tidaklah dia melakukan sesuatu melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini merupakan dalil tentang kenabian Khidir. Dan bukan dia, ini menunjukkan bahwa beliau bukan wali. Karena apa? Karena seorang wali, ya, derajat wali, kalau seandainya masih batas kewalian, maka tidak boleh bagi wali ini, ya, membunuh jiwa dengan hanya sekedar apa yang ada terbesit dalam pikirannya dan kemauannya sendiri. Ya, tidak dibenarkan seorang wali selain nabi membunuh manusia. Dari sini kita mengetahui bahwa Khidir adalah seorang nabi. Ya. Kemudian perkataan Khidir juga ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya, Khidir berkata, "Ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillah." Wahai Musa, aku berada di atas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ajarkan padaku yang kau tidak mengetahuinya. Juga Khidir berkata kepada Musa alaihi salatu wasalam, wa anta ala ilmin min ilmillah. Dan engkau berada di atas ilmu, di atas ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Allah ajarkan kepada engkau yang aku tidak mengetahuinya. Ya. Ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Ya. Allah berikan kekhususan berupa ilmu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini rahmat dari Allah yang Allah berikan. Ya. Jadi apa, tidaklah Allah berikan kepada engkau dari Alkitab illa rahmatan min Rabbik, melainkan rahmat dari Rabbmu. Kemudian juga perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada engkau ilmu. Ya. Allah memberikan ilmu kepada wa allamnahu, kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Allah memberikan ilmu kepada Khidir dengan ilmu yang khusus dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang nabi, yang mana dia mengetahui perkara-perkara itu dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian Syekh Hafizahullah ta'ala beliau berkata, para pendengar Allah menjadikan, perkara yang ketiga, ya, adalah hal attabi'uka ala an tu'allimani. Ya, perkataan Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Ya, hal attabi'uk, kata Musa alaihi salatu wasalam, ya, bolehkah aku mengikuti engkau, ya, dengan kau ajarkan kepadaku ilmu yang telah kau dapatkan, Allah berikan kepada engkau sebagai petunjuk. Ya, ini merupakan dalil, juga merupakan dalil kenabian Khidir, yang mana tadi dikatakan bahwa seorang nabi tidak mengikuti selainnya kecuali kalau dia itu adalah seorang nabi. Ya. Yang keempat, beliau berkata, ketika Musa dan Khidir bertemu, Khidir azharat tarafu ala Musa. Khidir menampakkan ketinggiannya di depan Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa Khidir adalah nabi. Ya. Juga yang kelima, beliau katakan perkataan Khidir, wa ma fa'altuhu an amri. Dari apa yang aku lakukan, dari apa yang aku perbuat, itu bukan karena apa? Bukan karena kemauanku sendiri, melainkan itulah wahyu yang Allah wahyukan. Ini menunjukkan dia seorang nabi. Dan dia berkata bahwa semuanya, maksudnya semua dalil-dalil yang ada tadi, ini menunjukkan dan memperkuat akan kuatnya mazhab, akan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi. Tetapi tidak diperintah untuk menyampaikannya, untuk tabligh. Ya. Dan Musa alaihi salatu wasalam, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ya, kalau Khidir adalah seorang nabi, tapi kalau Musa alaihi salatu wasalam, nabi wa rasul. Nabi dan rasul. Ya. Dan inilah adalah sesuatu yang menguatkan bahwa Khidir adalah seorang nabi dan seorang wali. Ya. Karena kata beliau, kullu nabiyyin wali, wa laysa kullu waliyyin nabiyyan, kata beliau. Ya. Bahwa setiap nabi itu pasti dia adalah seorang wali. Tetapi sebalik tidak sebaliknya, ya. Tidak semua wali itu nabi. Tidak semua wali itu adalah nabi. Beliau berkata, "Wa hadha huwa rajih." Ini adalah yang kuat dari pendapat yang ada, dari apa yang diperselisihkan, dan dari apa yang telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, apakah Khidir dia adalah seorang nabi atau apakah dia seorang wali. Dan yang kuat, ya, adalah Khidir adalah seorang nabi di antara nabi Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak diperintah untuk mentabliknya. Ya. Permasalahan yang kedua, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh, adalah tentang kehidupan Khidir. Ya, tentang hidupnya Khidir. Ada pertanyaan, apakah beliau masih hidup sampai sekarang? Seperti apa yang diklaim oleh kaum sufi? Seperti apa yang diklaim? Ya, seperti apa yang didakwakan oleh kaum sufi? Ya, mereka mengklaim bahwa Khidir masih hidup. Mereka mengklaim bahwa Khidir alaihissalatu wassalam hadir di majlis-majlis mereka. Ya, mereka sufi meyakini bahwa Khidir itu masih hidup. Dan mereka meyakini bahwa mereka punya silsilah, punya hubungan yang hubungannya itu sampai kepada Khidir. Hubungan mereka itu sampai kepada Khidir. Mereka meyakini bahwa wali itu lebih afdol daripada nabi. Ya? Itu sehingga kita tahu ini merupakan kesalahan yang fadih, khata'un fadih. Kesalahan yang jelas, sangat jelas, ya. Kesalahan mereka ini sangat jelas. Dan ini salah. Mereka, kaum sufi, itu membolehkan untuk keluar dari syariat. Tidak, mereka boleh untuk tidak melaksanakan syariat. Ya. Tidak, mereka membolehkan manusia untuk tidak melaksanakan, atau pengikutnya untuk tidak melaksanakan syariat Islam, dengan beralasan, mengkiaskan, seperti Khidir, tidak terikat dengan syariat Musa alaihi salatu wassalam. Mereka katakan bahwa tidak terikat dengan syariat Islam. Karena Khidir pun tidak terikat dengan syariat Musa alaihi salatu wassalam. Ini para pendengar Allah. Menyaikan hadha kiasun fasid. Ini adalah kias yang fasid. Kias yang rusak. Ya. Karena apa? Beliau tadi berkata bahwa Khidir itu tidak mulzam, tidak diwajibkan untuk mengikuti syariat Musa alaihissalatu wassalam. Dan Khidir tidak masuk ke dalam syariat Musa alaihissalatu wassalam. Ya, bahkan seandainya Khidir hidup, maka tidaklah diperkenankan baginya untuk keluar dari syariat Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Ya. Adapun dalil tadi yang disebutkan oleh Syekh hadirin para pendengar Allah muliakan adalah bahwa Khidir sebenarnya telah meninggal. Ya, Khidir telah meninggal yang benar, Khidir telah meninggal. Dan pendapat kaum sufi yang mengatakan Khidir ini masih hidup ini pendapat yang salah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun." Ya, yang artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ya. Kita lihat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat basharin itu nakirah fi siyak an-nafi. Ya. Wa ma ja'alna li basharin. Artinya kalimat bashar di sini nakirah menunjukkan bahwa bashar keumuman manusia ini secara umum mencakup semua manusia. Allah habarkan kepada Nabi Muhammad, wa ma ja'alna, kami tidak menjadikan li basharin, bagi siapapun, bagi manusia siapapun dia, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, kekekalan. Jadi manusia sebelum engkau itu tidak ada yang kekal, mati, meninggal. Afa in mitta fahumul khalidun, apakah apabila kamu meninggal, kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ya. Ini dalil menunjukkan bahwa Khidir telah meninggal. Ya. Jadi Khidir masuk dalam manusia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak kekal. Ya. Dan Khidir sebagai manusia biasa. Ya, Khidir masuk dalam keumuman manusia yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ya, tidak ada kekhususan para pendengar Allah menyekan. Ya. Jadi kita mengetahui ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa Khidir telah meninggal. ya, bahwa Khidir itu telah meninggal. Kemudian juga dalil yang lain. Dalil yang lain ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang saya itu berjumlah 313 rajulan, ya, muqatilan, rajulan, ya, ada 313 orang, ya, yang berperang di perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan mereka itu binasa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ard, ya, ya Allah, jika engkau, ya, jika engkau akan membinasakan golongan ini, maksudnya para sahabat yang jumlahnya 313 ini, jika engkau menghancurkan dan binasakan kami ini, ya, kata Rasul, la tu'bad fil ard, engkau tidak akan diibadahi lagi setelahnya di muka bumi ini, ya. Ini kata dan doanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, ya. Jadi ini juga dalil akan meninggalnya atau sudah matinya Khidir, ya. Karena apa? Karena kalau misalkan ini Nabi SAW berkata demikian, ya, kalau misalkan Nabi Khidir masih ada, Nabi SAW tidak mengatakan demikian, ya, Nabi SAW tidak berdoa demikian. Kemudian juga bagaimana kalau misalkan Nabi Khidir masih hidup dan dia tidak ikut perang dengan Nabi SAW melawan orang-orang kafir, sedangkan apa? Sedangkan pada saat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Yang ketiga, para pendengar Allah, ya kan, dalil yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu malam hari, ya, pernah berkata bahwa kepada para sahabat, setelah 100 tahun ke depan, ya, orang yang hidup di masa ini tidak akan hidup di masa yang masa itu, ya, setelah 100 tahun itu, ya, lam yabqa 'alal ardi ahadun, ya, tidak ada orang satupun yang hidup. Ini Rasul pernah berkata demikian di tengah-tengah para sahabat, yang sahabat itu menyaksikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, dan ini adalah perkataan Nabi yang tentunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya dan maaf, ini merupakan dalil bahwa Khidir ini sudah meninggal. Bahwa Khidir itu sudah meninggal, ya. Kemudian yang keempat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau Syekh hafizahullah taala berkata, "Law kana hayyan wajib 'alaihi," ya, kalau misalkan Khidir masih hidup, wajib atasnya untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rasul, seorang rasul untuk dua jenis makhluk, dua jenis bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia tentunya, ya. Dan wajib bagi Khidir untuk berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semuanya, ya. Kemudian dalil yang kelima, para pendengar yang Allah muliakan, ya, yang disebutkan oleh Syekh adalah bahwa Allah telah mengambil sumpah, perjanjian, ya, kepada para nabi, ya, dalam firman-Nya, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. Ya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sesungguhnya apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Qalu, mereka menjawab, akrarna. Mereka menjawab, kami mengakui. Kemudian Allah katakan, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, berikanlah kesaksian wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Ya? Dan Allah katakan, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya? Ini setelah dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, maka jelaslah, ya, ini menguatkan bahwa Khidir ya lam yakun hayyan. Ya, sudah meninggal. Khidir sudah meninggal dan tidak hidup. Ya. Dan seandainya Khidir masih hidup, ya, walau kana hayyan, ya, kalau masih hidup, niscaya dia termasuk dari salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya para pendengar Allah menyayangkan bahwa tidak ada dalil di sana yang menjelaskan, yang bisa kita ambil dari apa yang diyakini oleh kaum sufi, ya, bahwa Khidir masih ada, ya, bahwa silsilah mereka menyambung sampai Khidir, ya, dan ini semua apa yang diyakini oleh kaum sufi adalah merupakan kebid'ahan dan kebohongan mereka, ya, bid'ah mereka. Adapun faedah-faedahnya, kata beliau, akan jelaskan berikut ini. Naam ya Syekhona. أقول بارك الله فيكم فوائد كثيرة ولو نأخذ أسئلة ونتركها للمحاضرة القادمة. بارك الله فيكم يا شيخنا. نعم. نعم. على راحتكم يا شيخنا. خلينا نأخذ ثلاثة أسئلة ويعني نترك الفوائد للمحاضرة القادمة بإذن الله وبذلك ننتهي نكون ننتهي إن شاء الله من قصة موسى عليه السلام فهي قد تبين لنا أنها أطول قصص معنا في هذه المحاضرة. نعم. طيب جزاك الله خير يا فاضلة الشيخ. الآن نأخذ بعض الأسئلة dan pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan telah ada beberapa pertanyaan yang kami terima di meja redaksi dari pesan singkat, kita akan angkat. Beberapa pertanyaan yang sama diajukan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh fiqh ya fadilatul syekh. Pertanyaan yang pertama, di antara syubhat dari kisah Khidir dan Nabi Allah Musa alaihissalam adalah adanya keyakinan di sebagian kaum muslimin terutama di negeri ini tentang ilmu laduni dalam istilah kami, di mana seseorang mendapatkan ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu belajar dan duduk di majlis para ulama, dengan dalil firman Allah tadi, mereka meyakini bahwasanya ada ilmu-ilmu khusus dan itu terbuka kepada siapa saja, bukan hanya sebatas kepada nabi, dan bisa diperoleh walaupun seseorang tidak bertalaki ilmu kepada seorang guru. Apakah keyakinan ini benar ya Syekh? Jazakallah khair. Nah, ya Syekhana barakallahu fikum. Yaqulu sa'il, min asyubahat al-mawjud di baladina fi Indonesia min kisati Musa alaihi wasallam wa kisat Khidr. يعني هناك اعتقاد من بعض المسلمين في إندونيسيا من أن هناك علم, يعني علم ما يسمى بعلم لدني, بعلم لدني, وأن الإنسان يستطيع أن يأخذ هذا العلم يعني بدون تعلم وبدون الجلوس عند العلماء. هل هذا صحيح؟ Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan bahwa di antara syubhat yang ada di negeri kita dari kisah Khidir dan kisah Musa alaihissalatu wasallam, keyakinan dari sebagian kaum muslimin tentang adanya ilmu laduni dan seseorang bisa mendapatkan ilmu laduni ini tanpa belajar atau tanpa duduk di depan para ulama. Ya. Beliau hafizahullah taala berkata, menjawab bahwa akidah-akidah ini, ya, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya ada di negeri Indonesia saja, melainkan banyak sekali, kata beliau, ada di negeri-negeri kaum muslimin. Syubhat-syubhat ini datang dari kaum sufi. Ya, kaum sufi membagi Islam, membagi syariat Islam kepada dua. Ada yang zahir dan ada yang batin. Ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Ada yang mereka membagi syariah dan mereka membagi dengan hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Ya. Mereka mengklaim bahwa Musa alaihi salatu wasalam ya berada di syariat yang zahirah. Syariat yang zahirah. Adapun hidir ini ada pada yang batinah. Ya. Yang tersembunyi. Mereka berkata bahwa seorang salik, artinya seorang sufi, mampu dengan riyadhah ruhiyahnya, dia bisa mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Dengan riyadhahnya, dia sanggup untuk melihat, mengetahui hal yang goib, bahkan tentang sesuatu yang ada dalam lauh mahfud. Ya, ini klaimnya mereka. Mereka mengklaim, dari acara riyadhah mereka, ya, dari kegiatan riyadhah mereka, mereka bisa sampai bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi wahdatul wujud, ya, jadi menyatu, menjadi kesatuan antara dia dengan Allah, ya, jadi al-'abdu war-rabb syai'an wahidan, al-'abdu war-rabb, ya, syai'an wahidan, hadza ma ya'taqidun wa hadza ma yaz'umun, ya, ini apa yang mereka klaim dan apa yang mereka yakini. Ya. Jadi meningkat. Jadi dengan ibadah mereka, dengan ritual mereka yang mereka lakukan, mereka lakukan dari kalangan sufi ini, terus-terus meningkat, meningkat, meningkat, sampai kata mereka itu diri mereka menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kufrun bi'ainih, kata beliau. Ya, ini jelas-jelas merupakan kekafiran. Ya. Ar-Rabb adalah Rabb. Al-Abad adalah Abad. Ya. Allah Rabb adalah Rabb. Dan hamba bukan Rabb, adalah seorang hamba. Dan hal itu tidak terjadi, persatuan itu ya enggak terjadi. Makhluk semuanya adalah abiduh, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Makhluk semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para pendengar yang Allah muliakan merupakan khurafat, ya. Merupakan khurafat dan huzza'balat, ya. Jadi khurafatnya mereka. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di perang Badar, "Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabah lam tu'bad fil ardh." Yani lam tu'bad ba'daha fil ardh, ya. Ya Allah, apabila Engkau menghancurkan kelompok ini, itu kelompok para sahabat Rasul waktu di perang Badar, ya, Rasul minta pada Allah supaya tidak dihancurkan, tidak dibinasakan mereka, ya. Kalau mereka ini binasa, maka tidak ada yang menyembah Engkau lagi, ya Allah. Ini doa dari doanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Rasul panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hidup saat itu, para sahabat Rasul, adalah ubad Allah, hamba-hambanya Allah. Mereka adalah kaum mukminun. Mereka adalah muwahhidun, orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui para pendengar Allah muliakan, kalau seandainya Hidir masih hidup, niscaya dia akan bergabung dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niscaya beliau akan ikut berperang melawan orang-orang kafir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan menonton dari jauh. Jauh keluar dari jihad, jihad yang merupakan sebaik-baiknya dan seafdol-afdolnya amal dari amal kebajikan, ya. Kemudian hadirnya para pendengar yang Allah muliakan, ya, syubhat ini adalah sebenarnya dari luar, masuk ke dalam Islam, ke dalam kaum muslimin maksudnya, ya. Ini kaum muslimin mengambilnya dari Buddha. Dari agama Buddha, ya, dari India, dari Yunani, mengambil, ya, kemudian jadikan akidah, ya, dan sufia akidahnya ini khalid, artinya bercampur, bercampur dari akidah agama-agama yang ada, ya, dan tidak mentamsilkan agama Islam. Artinya apa? Agama Islam ini bukan sufi, ya. Artinya bukan dilihat dari sisi mereka, ya. Dan juga ahlu sufah juga bukan kaum sufi. Karena apa? Ahlu sufah ini, yang para sahabat yang hidup di zaman Rasul itu, adalah mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, adalah mereka muttabi'in, mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisu bil mubtadi'in, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Mereka para pendengar Allah menyatakan berkata, ya, mereka berkata bahwa berkata khudna bahran wal anbiya bisahilihi, ya, kata mereka, kata orang-orang sufi, kita sudah memasuki lautan yang luas, menyelami lautan, ya, sedangkan para nabi ini masih berada di tepi-tepi pantainya. Subhanallah, ini adalah perkataan yang sesat dari mereka, ya. Apa yang dimaksud dengan kami telah memasuki lautan, telah menyelami lautan? Apa yang dimaksud lautan tersebut? Kata beliau adalah wihdah, wihdatul wujud, ya, penyatuan diri dengan Allah. Jadi mereka berkata Allah adalah aku adalah Allah, kata mereka. Bila ini ada keyakinan yang batil, dan adapun apa yang beliau katakan tadi, Ibn Arabi dan orang sejenisnya, itu telah dikafirkan oleh para ulama Islam, ya, tentang masalah ini. Naam ya Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Anda ya Syekh. Dan pertanyaannya adalah, apakah hakikat daripada wali Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat seperti apakah yang seyogyanya dimiliki seseorang sehingga dia dapat dikatakan wali Allah? Karena berkembang wacana dan pemikiran di antara sebagian kaum muslimin, seseorang disebut wali Allah adalah orang yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Di antaranya dapat melakukan sesuatu yang menakjubkan atau yang disebut karamah. Maka seseorang yang memiliki ilmu agama yang tinggi akan tapi tidak dapat menampilkan hal-hal yang berbau karamah, maka dia tidak dianggap wali Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu, bahkan tidak terlihat rajin ke masjid, namun dia dapat menampilkan atau mempertontonkan sebuah keajaiban, maka dia disebut wali Allah. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair ya Syekh. Fadlatul Syekh hafizakumullah yaqulu sa'il ma haqiqatu waliyillah wa ma sifatu waliyillah al-haqiqiyah, لأن هناك يعني من يقول أن ولي الله له خصائص منفردة لا يملكها أحد، وقالوا من يستطيع أن يظهر شيئا عجيبا مع أنه ليس بعالم، مع أنه لم يعرف الإسلام، يعني ليس بعالم، يقال أنه ولي، مع أن هناك عالم من العلماء ولا يستطيع أن يظهر شيئا عجيبا أمام الناس يقال أنه ليس بولي. نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة. نعم. هو تعالى. tentang pertanyaan tadi beliau hafizahullah ta'ala menjawab bahwa keyakinan tersebut adalah keyakinan yang salah. Ya. Bahwa wali itu adalah seseorang yang bisa menampakkan hal-hal yang aneh. Ini, adapun orang yang tidak bisa menampakkan hal-hal yang aneh maka bukan wali. Ini kata beliau mafhum khati'. Ini kesalahannya, pemahaman yang salah. Ya. Ini pun adalah pemahaman yang dipahami dan diyakini oleh kaum sufiyah dan disebarkan oleh mereka, ya, oleh kaum sufi. Mereka menampakkan, ya, dan membuat gambaran bahwa wali itu adalah seseorang yang jarang mandi atau enggak mandi, la yastahim, ya. Kemudian rambutnya acak-acakan, ya. Kemudian jalannya terus ke kuburan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian makan hasyarat, ya. Makan hasyarat, semacam serangga, ya. Kemudian juga beliau berkata di ini hakikatnya adalah syaitan. Hakikat ini adalah hakikatnya adalah syaitan. Dia tidak mengerti toharah, dia tidak mengerti solat, dia tidak mengerti wudu, ya. Maka kata beliau munculnya dan nampaknya sesuatu yang dianggap aneh, yakni ba'dul khawarij, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia biasa, ya. Jadi sebagian orang, dari sebagian tukang sihir kata beliau tadi, ini tidak menunjukkan tentang kewalian. Jadi munculnya sesuatu yang aneh, munculnya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia tidak menunjukkan kewalian seseorang. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata arrasan, man ata kahinan aw arrasan, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, ya orang pintar, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah mengkafiri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah pun berfirman, "Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu bihi syayatin?" Ya. Apakah mau aku habarkan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Ya. Syaitan-syaitan itu turun kepada afak asim, ya, orang yang suka berdusta, orang yang banyak berdosa, ya. Syaitan-syaitan itu turun pada mereka. Ya, dan jin-jin, syaitan-syaitan, jin-jin itu mereka saling numpuk di udara, ya, dan yastarqun as-sam', mencuri-curi berita langit. Kemudian setelah mendapatkannya dilemparkan di yatanaqalun, ya, saling mengambil berita itu, kemudian diberikan berita itu, dibisikkan kepada wali-wali, wali-walinya jin, wali-walinya syaitan kepada manusia itu. Ya. Ah, ini. Jadi yang memunculkan atau yang bisa menampakkan sesuatu yang khawarikul adat ini tidak menunjukkan dia itu wali. Bahkan menunjukkan dia itu adalah wali-walinya syaitan, ya. Adapun wali yang hakiki, para pendengar Allah menyebutkan wali yang benar, ya. Ini adalah seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun." Ala ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka itu adalah, kata Allah, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Siapakah mereka? Allah jelaskan, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar rahimnya, kan, tadi Syekh berkata, "Kullu mu'minin taqiyyin fa huwa wali." Setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya walinya Allah, para wali-wali Allah yang hakiki, yatafawatun, derajat mereka, ya, berbeda, ya, sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan mereka, ya. Jadi semakin beriman, semakin bertakwa, imannya tinggi dan takwaannya tinggi, maka semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya berbeda-beda, ya. Dan dia berkata bahwa wali yang paling utama, wali yang paling a'zam, ya, adalah yang pertama para nabi. Kemudian setelah itu disusul wali-wali Allah dengan julukan as-siddiqun, ya. Kemudian setelah itu al-ulama rabbaniyun. Kemudian setelah itu orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah jalla wa ala, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, ya, yang mana Allah berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ya. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan hal-hal yang sunnah, dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ya, aku menjadi tangannya yang dengannya dia bergerak, aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ya. Dan kata dalam hadis ini, wala in sa'alani la u'tiyannah. Kalau dia meminta, aku akan beri. Dan kalau dia meminta perlindungan, wala in sta'adhani la u'idhannah. Kalau dia meminta perlindungan padaku, niscaya aku akan lindungi dia. Dari sini kita ketahui para pendengar Allah, ya kan, bahwa wali memiliki sifat mereka melakukan apa yang menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Dan selain itu juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang hakiki adalah mereka menghidupkan hal-hal yang nawafil, hal-hal yang sunnah, ya, mereka melakukan hal-hal yang sunnah. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Mereka bergerak tangan mereka dengan cahaya Allah. Mereka berjalan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya bahwa munculnya keramat, munculnya karomah, ya, pada tangan seseorang belum menunjukkan bahwa itu adalah wali. Ya. Dan keramah atau karomah yang paling agung, yang paling besar perlu diketahui oleh para pendengar adalah kata beliau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karomah yang paling besar, ya. Dia menjaga perintah-perintah Allah dan jauh dari larangan-larangan Allah. Ini merupakan karomah yang terbesar. Dan beliau katakan bahwa al-istiqamah hiya ainul karamah. Istiqamah adalah betul-betul karomah yang benar, ini istiqamah, ya. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Law lam yakunil ulama'u awliya Allah, ma kana lillahi waliyan." Kata Imam Syafi'i, beliau berkata, kalau seandainya para ulama itu bukan wali-wali Allah. Saya ulangi, kalau seandainya para ulama itu bukan wali-wali Allah, niscaya Allah tidak memiliki wali. Ya, jadi perlu ketahui inilah yang benar dari makna wali yang benar. Naam ya Syekhana. Jazakallah khair ya Syekh. Lidiq al-waqt narjumin fadilatakum al-ikhtitam. Tafadhal Syekh. ويعني نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا على أداء هذه الدروس والمحاضرات، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله المزيد من فضله، نسأل الله أن ينفع إخواننا الذين يستمعون إلينا والذين يتابعوننا على هذه المحطة الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يجعلها منارة هدى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المزيد من العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. حياكم الله عليكم السلام. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata menutup muhadharah pada kesempatan ini, ya, beliau berkata kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas taufiknya kepada kita yang Allah berikan kepada kita, ya. Allah memberikan taufik untuk kita bisa melaksanakan dan bisa menunaikan pelajaran ini, ya, atau pelajaran-pelajaran ini. Dan beliau juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sabat, diberikan ketetapan, keteguhan, ya. Allah berikan keteguhan kita semua untuk tetap di atasnya, dan juga meminta kepada Allah al-mazid, tambahan dari karunia-Nya, ya. Dan mudah-mudahan kata beliau ini bermanfaat buat para pendengar yang selalu memperhatikan dan mendengar acara ini. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar radio ini, ya, sarana ini menjadi manaratul huda, manarul huda, ya, sebagai menaranya petunjuk hidayah, ya. Dan beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki, ya. Kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al-mazid min al-ilm, tambahan ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga diberikan taufik untuk bisa beramal dengan amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kita doakan. Inilah yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kesempatan ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang beliau akan menyampaikan lagi dengan fawaid-fawaidnya, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ayyakuna hadza fi mizani hasanatihi yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sampai sini para pendengar Allah muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.